Satu malam beta ada di rumah, sunyi senyap di sini dan di sana. Gelap gulita rona tersendiri, kisah terbuka pada malam hari ini. Malam ini malam pertunangan bagi siapa yang mau berlari cinta. Rahasia nona tersendiri, bungkus pakaian besok malam katong lari. Beta sangka ada sombat orang mati, ataukah sombat orang mau balari bini. Beta minta dari nona si jantung hati, bungkus pakaian besok malam lalu lari. Malam ini malam pertunangan bagi siapa yang mau balari cinta. Rahasia rona tersendiri, bungkus pakaian besok malam katong lari. Sangka ada sombat orang mati, ataukah sombat orang mau balari bini. Beta minta dari nona si jantung hati, bungkus pakaian besok malam lalu lari. Besok malam lalu.